Mitra Bisnis, ekonom Faisal Basri menyebutkan, pada pertengahan bulan lalu, nilai tukar rupiah kembali mencatatkan rekor terendah baru dalam hampir 5 tahun terakhir. Mengantisipasi tekanan terhadap rupiah tersebut, Bank Indonesia telah menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 7,5%. Dengan demikian, kenaikan BI rate dalam 5 bulan terakhir tercatat sebesar 175 basis point yang menurut ekonom Faisal Basri, ini merupakan salah satu pertanda minimnya pembenahan sektor real. Dan untuk mengulas lebih lanjut mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan ekonom Faisal Basri. Pak Faisal, apa komentar Anda? BI rate naik lagi menjadi 7,5%, dinaikkan 25 basis point lagi. Ini adalah kenaikan kelima kalinya sejak bulan Juni. Bagus mulai Mei ya. Jadi sejak bulan Juni BI rate sudah naik 5 kali, totalnya 175 basis point. Dari 5,75 menjadi 7,5. Pertanyaannya mengapa BI rate dinaikkan? Sebelumnya BI rate dinaikkan untuk mengantisipasi inflasi yang memang melambung akibat kenaikan harga BBM. Jadi inflasi diredam atau diantisipasi dengan kenaikan suku bunga. Tapi yang terakhir alasannya adalah memperbaiki current account, memperbaiki akun semasa, ekspor minus impor barang dan jasa yang defisitnya tidak kunjung membaik secara berarti. Defisitnya turun sedikit dari 24,4 miliar US dollar tahun 2012 menjadi 24,3 miliar US dollar tahun ini sampai bulan September. Jadi kan praktis tidak membaik. Memang membaik dari triwulan kedua ke triwulan ketiga memang, tapi praktis tidak secara berarti gitu. Nah pertanyaannya apakah kenaikan suku bunga ini ampuh untuk meredam defisit akun semasa? Rasanya tidak. Kenapa begitu Pak? Karena kalau menurut saya defisit akun semasa lebih bisa diselesaikan dengan cara-cara yang justru dengan mengurangi suku bunga, menurunkan suku bunga. Suku bunga turun, kegiatan usaha naik, investasi naik, ekspor naik. Kalau sekarang akun semasa memburuk diselesaikan dengan naikkan BI rate, tujuannya agar rakyat itu tidak beli barang impor. Tidak ampuh menurut saya. Jadi instrumennya tidak cocok untuk memperbaiki akun semasa, defisit akun semasa. Demikian Faisal Basri, saya Mandariska.